Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan kembali belajar kita membaca dan belajar kitab Matan Ghoyah wa Taqrib dengan syarah Al-Imta' Nabi Syarhi Matni Abi Suja. Terakhir kita sudah sampai ya masuk ke kitab Siam. Yang Musanif mengatakan bahwasanya syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balig, yang ketiga berakal, kemudian yang keempat mampu untuk melakukan puasa. Maka kalau syarat ini terpenuhi, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ya. Tatimah, jika hilal dilihat di satu negara dan tidak terlihat di negara yang lain, maka jika negaranya tersebut berdekatan, ya, maka wajib puasa bagi masing-masing penduduk dua negara tersebut. Karena keduanya dihukumi satu negara karena berdekatan. Yang menjadi patokan bahasanya itu dekat adalah satunya samanya matla'. Jika matla'nya berbeda, maka wajib berpuasa bagi orang yang melihat hilal. Dan tidak wajib bagi orang yang tidak melihatnya. Maka dilihat kalau matlaknya sama, maka kalau dari satu daerah itu sudah melihat, daerah yang lain belum, daerah yang lain ngikut. Kalau matlaknya beda ya sesuai dengan penglihatan masing-masing. Ya, dalilnya bisa dilihat di hadis Quraib ya. Kemudian ya, dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahasanya berpuasa dan berbuka itu sesuai dengan negaranya yang dia tempati. Hikmah disyariatkannya puasa, yang pertama, puasa itu adalah ta'abudi, ya, kita menghamba kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, maka kewajiban kita mendengar dan taat dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa itu bisa mengantarkan pada keimanan. Kemudian yang ketiga, puasa itu bisa memberi asupan gizi pada ruh dan memperkuatnya. Yang keempat, puasa itu bisa melatih kesabaran dan kesusahan, juga bisa mengekang syahwat. Kemudian yang kelima, dengan puasa kita bisa merasakan kebutuhan, ya, merasakan langsung ya, kebutuhan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan, karena mereka kebanyakan kekurangan makan. Maka dengan kita puasa kita bisa merasakan bagaimana susahnya lapar. Yang susah lapar ini bisa jadi sudah menjadi kebiasaan orang-orang fakir dan miskin. Yang keenam, dengan puasa itu bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa terhindar dari penyakit ya. Ini hikmah saja ya, bukan tujuan. Dan beliau di sini menyebutkan hadis. Ya, sepertinya diperselisihkan hadisnya. Kan, tapi kalau secara hikmahnya saja ya bisa jadi seperti itu. Karena kenyataannya memang terbukti memang menyehatkan ya. Tapi tentunya bukan menjadi tujuan berpuasa. Kemudian puasa itu bisa menampakkan prinsip kesatuan di antara kaum muslimin, di mana setiap kaum muslimin berpuasa di waktu yang sama, berbuka di waktu yang sama. Ini syiar, syiar dari apa? Islam dengan prinsip persatuan. Nah, disinilah nanti kelihatan persatuan kaum muslimin. Kemudian beliau pensyarah Hafizullah Ta'ala menyebutkan syarat, menjelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat diwajibkan puasa yang pertama yaitu Islam, karena puasa ini adalah ibadah yang dituntut dari seorang muslim. Adapun orang yang murtad, jika puasa maka tidak diterima puasanya, dikarenakan apa? Dia bukan muslim, sehingga niatnya tidak sah. Kan, tapi orang murtadnya dituntut untuk mengerjakan puasa jika dia telah masuk lagi ke agama Islam. Ya, bahkan puasa yang ditinggalkan semasa murtad diwajibkan untuk diqadha bagi orang yang murtad. Berbeda dengan kafir asli yang tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengerjakan puasa yang selama dia masih kafir, yang tentunya tidak dikerjakan. Tapi kalau untuk murtad, dia diperintahkan untuk mengqadha. Yang kedua, dipersyaratkan balig, maka tidak ada kewajiban puasa bagi anak kecil, hanya sekedar latihan, sebagaimana dalam ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, berakal, sehingga karena akalnya adalah dikaitkannya taklif, pembebanan itu dikaitkan pada akal, ya. Karena orang berakal bagaimana bisa diberi beban, ya. Beban diberikan bagi orang yang berakal. Dan orang yang gila itu tidak diberi beban taklif, tidak diberi pembebanan, ya. Diangkat darinya pembebanan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur, yaitu Rufi' al-Qalam an salasatin, anis sobi hatta yablugha, wa anin na'im hatta yastaiqidha, wa anil majnuni hatta yufiqa. Nah, dilihat di situ orang gila terangkat darinya beban sampai dia sadar. Yang dimaksud raf'ul qalam, diangkat pena, maknanya adalah dia tidak diberi beban dengan hukum-hukum syariat dan tidak dituntut untuk mengerjakannya. Syarat yang keempat adalah mampu untuk mengerjakan puasa. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit, yang jika nanti dia berpuasa maka memperlambat kesembuhannya, atau jika dia berpuasa bertambah sakitnya. Di antara orang yang tidak mampu puasa adalah asyikh al-kabir, orang yang sudah tua renta, al-ajiz, yang lemah, jika dia kesusahan untuk mengerjakan puasa. Ini termasuk yang tidak ada kewajiban puasa, kan, tapi nanti diganti dengan bayar fidyah bagi orang yang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa. Kemudian adapun kalau orang sakit, nanti kan kalau sakit sementara maka nanti bisa mengqadha, nanti diwajibkan untuk mengqadha. Yang kelima, anaqau minal haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Jika darah haid keluar atau darah nifas keluar dari wajib perempuan, maka batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha setelah bulan Ramadan. Jadi kalau dia, intinya kalau dia keluar darah haid dan nifas, maka dia tidak puasa. Aftarat maksudnya tidak puasa. Kemudian kalau jika dia sudah puasa, maka puasanya afan. Adapun kalau jika dia puasa, maka puasanya tidak sah dan dia berdosa. Jadi kalau dia posisi puasa ya nanti bisa batal. Kalau dia posisi belum puasa, kemudian kondisi haid atau nifas malah puasa, maka puasanya tidak sah dan dia justru malah berdosa. Wa 'alaiha al-itsm. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kuna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Sehingga dari sini disimpulkan tidak bisa orang itu berpuasa kondisi haid. Faedah, jika haid, masa haid dan nifas sudah berhenti, maka wajib baginya puasa meskipun belum mandi. Maka mandi itu karena akan melakukan sholat, bukan karena akan melakukan puasa. Ya, walaupun dia belum mandi, ya dia harus apa? Niat puasa. Sehingga misalnya mandinya setelah fajar, maka tidak masalah. Tapi dia kan sudah niat puasa, sudah start puasa. Karena disebutkan adalah di sini mandi, mandi itu karena ingin sholat, bukan karena ingin puasa. Adapun darah istihadhah tidaklah menghalangi puasa. Artinya ya ini sahibu darurah, jadi ya tetap menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, walaupun ada beberapa ketentuan yang berbeda terkait apa toharoh dari perempuan istihadhah. Kan tapi tetap diwajibkan berpuasa ya. Sebagaimana sholat juga demikian. An-Nawawi rahimahullah taala berkata, syarat sah saum puasa ada empat, suci dari haid dan nifas, Islam, kemudian tamyiz, kemudian waktu, yaitu dikerjakan pada waktu yang bisa dikerjakan puasa. Dikerjakan pada waktu yang di situ memungkinkan untuk dilakukan puasa. Maka tidak sah puasa di hari Aid, hari raya, dan hari Tasyrik yang tiga, kemudian hari Syak. Di hari Syak tanpa sebab puasa. Karena hari-hari ini tadi ya apa laisa qabilan ya al-yaum laisa qabilan lisaum, hari yang tidak bisa menerima puasa, hari yang di situ tidak boleh dilakukan puasa. Sehingga tadi diberi syarat sama oleh Imam An-Nawawi ditambah, yaitu dikerjakan di hari-hari yang dibolehkan melakukan puasa. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala, ya, wa faraidu as-saumi arba'atu asya'a, an-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammuti al-qai'i, fardu-fardu saum, rukun puasa. Fardu-fardu puasa ada empat, yang pertama niat, kemudian imsak menahan dari makan dan minum, kemudian menahan dari jima, menahan dari sengaja muntah. Ada empat. Ya, walaupun yang menahan ini bisa jadi satu ya, menahan dari pembatal-pembatal puasa ya. kalau ingin dijadikan satu mungkin bisa seperti itu. Karena ini adalah pembatal-pembatal puasa. Yang pertama niat dan tempatnya ada dalam hati, kemudian disunahkan utalafud. Ya, untuk membantu hati dalam menetapkan niat. Syarat niat yang pertama tabyid, yaitu niat dilakukan di malam hari. Nah, maka sah niat jika dilakukan antara terbenam matahari sampai terbitnya fajar shodiq, itu sebutan malam ya. Berarti ba'da maghrib itu pasang niat bisa. Ya, tidak mesti misalnya setelah isya atau pas sahur, tapi ba'da maghrib itu sudah masuk lail sehingga di situ sudah terpenuhi syarat tabyid. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ta'yin, menentukan. Yaitu ketika berniat ini menentukan mau puasa apa. Contohnya di sini adalah puasa Ramadan. Yang ketiga at-takrar, mengulang-ulang. Artinya dia niat puasa setiap hari di hari-hari bulan Ramadan. Karena setiap hari di bulan Ramadan adalah setiap puasa di tiap hari bulan Ramadan adalah ibadah yang berdiri sendiri. Ya, bukan satu kesatuan satu bulan, tapi dia berdiri sendiri sehingga niatnya adalah setiap hari. Faedah jika dia salah dalam menentukan hari. Ya, seperti dia berniat besok hari Sabtu, ternyata yang benar besok hari adalah hari Ahad, maka tidaklah mengapa. Alhamdulillah. Ya, artinya ini salah takyin hari. Saya niat puasa Ramadan besok hari Sabtu, padahal besok itu hari Ahad misalnya. Maka tidak mengapa. Jika seorang puasa nazar atau kafaroh atau qada, maka wajib ditakyin. Ya, puasa apa? Nazar atau kafaroh atau qada. Maka harus ditentukan tiga jenis ini yang mana yang dia niatkan. Jika seorang ragu-ragu, ragu-ragu batal atau tidak, atau dia meniatkan memutus puasanya, maka hanya sekedar seperti itu, tidaklah membatalkan puasanya. Dia puasa, dia ragu-ragu, batal enggak ya? Batal enggak? Kemudian dia juga misalnya niat memutuskan, sudah diputus saja puasanya, baru sekedar niat itu, di sini tidak membatalkan puasa. Ya, jadi memang ada perbedaan antara masalah apa meniatkan untuk memutus ibadah dalam sholat sama puasa. Kalau sholat batal, ya, niat untuk memutuskan. Kalau di sini disebutkan untuk puasa tidak batal. Ya, berarti batal kalau sudah apa fi'il, kalau sudah terjadi secara fi'lan. Masalah jika seorang berpuasa nazar kemudian dia niat dan dia itu bahasanya dia puasanya kafaroh, maka yang dapat adalah puasa nazar. Nah, tidak dianggap mengganti apa niatnya. Jadi dia puasa nazar kemudian niat kafaroh, maka yang dapat adalah puasa nazar. awalnya niat nazar karena memang untuk nazar, kemudian dia niat untuk kafaroh, maka yang teranggap adalah puasa nazarnya. Maka yang mengubah niat tadi menjadi kafaroh tidak teranggap. Wala ibrota bi qalbi niyatihi, maka tidak ada, tidak teranggap berubahnya niat tadi, mengubah niatnya tadi. Masalah jika seorang ragu-ragu, orang yang berpuasa itu ragu-ragu, apakah dia niat sebelum fajar atau setelah fajar, maka tidak sah puasanya. Dia ragu-ragu ini tadi niatnya sebelum fajar atau sesudah fajar. Karena kalau sesudah fajar berarti tidak sah. Karena syarat sahnya niat terus tabyid. Harus terjadi, dilakukan sebelum fajar, itu di malam hari. Nah, dia ragu-ragu ini tadi sebelum fajar atau sudah fajar. Nah, ini malah membatalkan puasa. Niat ya, ini ragu-ragu dalam niatnya. Ya, beda dengan tadi, tadi yang tidak membatalkan adalah ragu-ragu batal atau tidak. Berarti dia memang sudah niat. Niatnya sudah di malam hari, kemudian dia puasa, ragu-ragu membatalkan atau tidak. Kemudian bahkan dia niat mutus itu enggak batal. Nah, tadi sudah niat. Nah, kalau ini kasusnya yang ini nanti yang tidak sah ini, dia ragu-ragu niatnya itu sebelum fajar atau sudah fajar. Kemudian jika dia tidak mengetahui apakah dia itu punya kewajiban qada, apakah dia itu punya kewajiban qada puasa Ramadan atau kafarah, kemudian dia hanya meniatkan puasa wajib saja, maka sah. Nah, dia tidak tahu ini qada Ramadan atau kafarah, maka dia niatkannya global puasa wajib, hukumnya sah. Kemudian tanbih, jika seorang itu salah dalam niat qada, seperti seorang mengatakan saya niat untuk qada hari awal bulan Ramadan, padahal dia itu punya kewajibannya adalah qada hari kedua, maka tidak sah puasanya. Adapun kalau dia memutlakan saja, artinya tidak memberi ikatan, ya, dia cuma niat puasa yang diwajibkan pada saya, maka sah. Ya. Jadi kalau keliru mentakyin hari, ya, hari utang puasanya, kalau keliru, ya di sini disebutkan tidak sah. Tapi kalau dia meniatkan secara global saja, tidak mentakyin harinya yang mana, maka sah. Karena pada asalnya tidak ada kewajiban untuk mentakyin itu ya. Sehingga kalau dia malah mentakyin salah, jadi batal. Nah, ini ada kaidahnya ya. Dia ada kaidahnya tentang masalah ini. Ya, suatu yang tidak ada kewajiban di situ mentakyin, tapi kalau dia mentakyin malah bisa, kemudian dia mentakyin dan salah, maka bisa tidak sah, menjadikan tidak sah. Ya, ini nanti ada juga di bab sholat ya, tentang niat. Ya, kemarin kalau tidak salah juga sudah pernah kita baca ya, ketika niat menjadi makmum, ya kan tidak ada kewajiban untuk mentakyin imam. Nanti kalau mentakyin dan salah, justru malah tidak sah. Ya, nanti pelajaran qawaid fikih nanti insya Allah ada pelajaran yang seperti ini. Kemudian yang kedua, Tadi fardu ini masuk, masih masuk fardu puasa, tapi tadi yang pertama niat, ya, dan ada syarat-syaratnya dan beberapa faedah dan masalah berkaitan dengan niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Ya, berdasarkan di surat Al-Baqarah 187. Adapun makan dan minum karena lupa maka tidak membatalkan puasa. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama ad'amahullahu wa saqahu." Ya, siapapun yang lupa dia makan atau minum padahal dia posisi puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan, melanjutkan puasanya. Karena sungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum. Kemudian yang ketiga, menahan diri untuk tidak jima. Yang disebut jima adalah memasukkan hasyafah, yaitu kepala zakar, dari seorang laki-laki ke farji perempuan. Nah, itu takrifnya seperti itu. Sehingga bisa disebut jima kalau sudah terpenuhi sesuai dengan definisi. Kalau belum terpenuhi berarti belum masuk nama, belum disebut jima. Yang keempat, menahan diri dari sengaja untuk muntah. Itu maksudnya dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan apa? Makanan keluar. Makanan ataupun selain makanan keluar dari lambungnya. Lewat jalur mulut. Kalau dia melakukan hal yang bisa menyebabkan itu, ya namanya nanti ta'amud, dia sengaja. Sengaja untuk muntah. Dan ini sudah ada ijma bahasanya, ini kalau sengaja membatalkan. Adapun orang yang tidak bisa mengendalikan muntah karena cuaca yang sangat dingin atau karena sakit, maka puasanya sah. Selama dia tidak menelan sesuatu yang keluar tersebut. Ini dia enggak bisa mengendalikan muntah. Dia memang rasanya sudah apa? Mual, dikendalikan enggak bisa, kemudian dia muntah. Dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang bisa menyebabkan muntah. Dia kondisi biasa, tapi karena sakit, mual, kemudian muntah. Maka ini wala bahu al-qai. Dia dikalahkan oleh muntah, artinya tidak bisa mengendalikan muntah. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Man dzara'a al-qai falaysa 'alai qada', wa man istaqqa falyaqdi." Dan siapa yang dikalahkan oleh muntah, tidak bisa mengendalikan muntah, maka tidak ada kewajiban qada. Dan orang yang sengaja untuk muntah, maka diperintahkan untuk qada. Ya, tidak ada kewajiban qada berarti tidak batal. Kemudian tentang pembatal-pembatal mubtilat asyam. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, waladhi yuftiru bi as-sha'imu asyaratu asya'a. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Yaitu ma wasala amdan ilal jawfi war-ra'si. Suatu yang sampai, ya, secara sengaja sampai ke jauf, rongga dan kepala. Wal huknatu fi ahdi sabilaini, dan huknah di salah satu dua jalan. Memasukkan suatu huknah dari salah satu dua jalan. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. wal wad'u amdan fil farji, jima dengan sengaja di farji. Wal inzalu an mubasyaratin, keluar mani karena sebab mubasyarah. Wal haidu haid, wan nifasu nifas, wal jununu gila, waridatu murtad. Yang pertama, sesuatu yang sampai ke rongga atau kepala dengan sengaja. Jauf ini meliputi yaitu mulut, kemudian telinga, kemudian hidung, dan lingkaran lubang dubur. Maka semua yang masuk ke tempat-tempat yang terbuka ini sampai ke jauf dan dia dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Demikian pula kalau misalnya kepalanya terluka dan masuk ke dalam, ila sampai ke jauf, maka bisa membatalkan puasa. Masuk ke dalam kepala ya. Dan yang masuk ini adalah ain. Ain itu ya fisik, dia ada fisiknya. Faedah al-ain, mata tidak teranggap jauh. Ya, bukan teranggap jauh, sehingga kalau ada sesuatu yang masuk, misalnya di sini adalah rasa dari celak atau ya, tetesan air mata misalnya, atau tetesan yang masuk ke mata, maka tidak sampai ke kerongkongan, tidak membatalkan, karena di sini ain bukan jauf. Tadi kan jaufnya meliputi tadi mulut, telinga, hidung, dan lubang dubur. Di sini mata tidak termasuk. Misalnya orang bercelak kemudian rasanya kok bisa sampai di kerongkongan, terasa pahit misalnya, maka tidak membatalkan. Kemudian huknah, masukkan suatu di salah satu dari dua jalan. Nah, dua jalan ini yaitu zakar atau farji. Lubang zakar atau farji dan lubang dubur. Misal memasukkan obat, ya. Ya, memasukkan obat ke salah satu dari lubang tersebut. Kemudian kalau huknah masukkan suatu lewat jalur pembuluh darah atau otot, maka tidak membatalkan puasa karena tidak masuk lewat jauf. Tidak masuk menuju jauf karena itu bukan lubang-lubang yang terbuka. Suntian misalnya berarti ya. Lewat pembuluh darah. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, ini ijma. Adapun kalau tidak ada keinginan, ya seperti tadi ya, karena sangat dingin atau sakit, maka tidak membatalkan. Yang keempat, jima dengan sengaja pada farji, yaitu jima di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Adapun orang yang lupa kemudian dia jima, maka sebagaimana orang yang makan dan minum yang dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa ya. Jadi kalau jimaknya lupa, dia lupa kalau puasa kemudian dia jima, maka tidak batal puasanya. Faedah, jika seorang yang puasa itu tidak paham, tidak mengetahui ilmunya bahasanya jima itu membatalkan, atau dia dipaksa, maka tidak batal puasanya. Ya, tidak tahu, jahil yang ma'zur, ya, karena dia mungkin baru masuk Islam, ya, tidak tahu kalau jima itu membatalkan. Atau dia dipaksa untuk melakukan jima. Kemudian orang jima di dubur, yaitu lewat, maka membatalkan puasa juga sama saja, apakah keluar mani ataupun tidak. Yang kelima, yaitu al-inzalu an mubasharatin, keluar air mani karena mubasharah. Yang dimaksud dengan mubasharah adalah melakukan dengan perbuatan seperti ya bercumbu, gampangnya ya, bercumbu. Mubasharah gampangnya adalah bercumbu, yaitu semisal mencium, kemudian ada apa hal-hal lain yang menjadi apa mukadimah jima, ya cumbuan-cumbuan. Walaupun hanya keluar mani hanya satu tetes saja. Ini kalau keluar air mani disebabkan bercumbu, batal. Keluar mani disebabkan apa? Bercumbu, persentuhan kulit, meraba, mencium, dan seterusnya. Kemudian kalau enggak berdasarkan mubasharah, dia mengatakan jika seorang apa menghayal, berpikir, menghayal dengan syahwat, maka hukumnya seperti hukum yang mimpi orang, seperti hukum orang mimpi basah. Maka puasanya tidak batal. Tapi diwajibkan baginya untuk mandi karena akan melakukan sholat, agar bisa sah melakukan sholat. Ya, dibedakan tadi keluar mani dibedakan berarti ya. Kalau keluar mani karena bercumbu, ya, persentuhan, kemudian ciuman, ya, dan sebagainya, ya, yaitu semisal dengan apa hal-hal yang dilakukan sebelum jima, dan keluar mani, nah ini batal apa puasanya, termasuk tadi yang kelima, batal kelima. Tetapi kalau dia menghayal, ya, berpikir, membayangkan sesuatu sehingga bisa, sehingga keluar air maninya, maka ini hukumnya seperti orang yang mimpi basah. Nah, tidak batal apa puasanya. Jadi sama-sama keluar mani. Tapi yang satu karena cumbuan, ya, yang satunya karena menghayal. Ya, kalau kita lihat, ya umumnya kalau dengan cumbuan ini bisa keluar, tapi kalau hanya sekedar berpikir, memikirkan atau menghayalkan, itu umumnya enggak keluar. Kemudian pembatal yang keenam adalah haid, ya, keluar darah haid di siang hari bulan Ramadan, ya, ijma ini. Kemudian nifas di siang hari bulan Ramadan, karena nifas kata beliau adalah darah haid yang berkumpul. Nah, nifas ya, berarti ya melahirkan, melahirkan keluar darah nifas. Kemudian yang kedelapan adalah gila. Ya, gila membatalkan puasa. Adapun kalau pingsan, dia tidak membatalkan kecuali, kecuali jika pingsannya sepanjang hari, ya, ya, dari fajar sampai maghrib, maka batal. Ya. Kalau gila sebentar saja, gila sebentar saja apa? Batal. Kalau pingsan, menjadi batal puasanya kalau dia sepanjang hari. Adapun tidur tidak membatalkan walaupun sepanjang hari. Kemudian yang kesembilan, murtad, yaitu keluar dari Islam. Karena ini apa? Bertentangan dengan makna ibadah. Yang kesepuluh, melahirkan di siang hari bulan Ramadan. Menurut pendapat muktamad ini membatalkan juga, ya, melahirkan. Ya. Ya, ada yang mengatakan janin itu adalah mani yang terbentuk, ya, mani yang terbentuk memadat. Ya. Janin itu adalah seperti itu. Jadi memang mirip keluar mani tadi, tapi tadi keluar mani dirinci, ya, seperti itu. Adapun kalau melahirkan ini, ya, di sini sebutkan apa? Batal menurut pendapat apa? Menurut pendapat muktamad dalam madhab. Ya. Tatima jika seorang mandi junub, mandi janabah, ya ini mandi wajib berarti ya. Kemudian air masuk ke telinganya, ya, masuk ke lubang telinganya, maka puasanya tidak batal. Fala yuftiru as-shaim. Puasanya tidak batal karena mandinya itulah mandi wajib. Mandi wajib, dan dia wajib untuk membasuh bagian dalam dari telinga, juga bagian luarnya. Padahal kalau batin al-udhun ini, kalau kemasukan apa di sini benda cair seperti ini, maka batal puasanya. Kan tapi karena dia mandi wajib, ya, akan tapi karena dia mandi wajib dan punya kewajiban dalam mandi itu untuk menyampaikan seluruh air ke seluruh tubuh, punya kewajiban untuk menyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk di bagian dalam telinga, sehingga dia tidak batal. Bikhilafi husli as-sunnah fa'inau yuftiru. Nah, kata beliau kalau mandinya sunnah, nah ini batal kalau cairan sampai masuk ke bagian batin telinga. Batin telinga itu ya agak dalam ya, bukan hanya di yang kena jari ini, tapi yang masih ke dalam lagi. Nah, kalau mandi sunnah, ya kata beliau apa? Membatalkan kalau sampai masuk ke situ. Ya, ini kalau berdasarkan ini ya harus ekstra hati-hati kalau bukan mandi wajib ya. Walaupun memang ini pendapat muktamad, walaupun sebagian fuqaha Syafi'iyah seperti Al-Ghazali ya rahimahullah taala itu mengatakan telinga tidak masuk jauh. Jadi kalau tetesan ke telinga tidak membatalkan. Ini ikhtiarnya pendapat pribadi dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, ini muktamad membatalkan. Jadi kata Al-Ghazali ini tidak nyambung ke rongga seperti itu untuk ya, telinga itu. Jadi pendapat muktamad itu membatal apa masuk tadi ya jauh. Masalah menelan ludah ya, hukumnya boleh karena susah untuk apa menghindarinya. Ya, posisinya di mulut, menghindari bagaimana harus di ludahkan terus itu susah. Ya masakoh sajidah nanti. Adapun kalau dia bercampur dengan darah kemudian ditelannya maka batal. Jadi kalau misalnya ada darah ya di gusi ya harus dikeluarkan. Nah, ini tadi berarti tidak membatalkan. Tidak membatalkan kalau apa? Kalau tidak ada campuran darah. Karena susah. Jadi kalau ada campuran darah ya ini sementara saja dia kan. Kemudian darah itu adalah benda apa? Najis. Masalah orang yang dia makan atau minum dan dia itu menyangka punya udzon, prasangka kuat bahwasanya belum fajar. Ya. Dia menyangka masih malam, belum subuh. Sumatabayana kemudian tampaklah baginya ternyata dia salah. Ya, ternyata sudah ada azan fajar, sudah apa? Sudah terbit fajar. Maka dia apa? Batal. Maka orang tersebut batal. Dia makan dikira sudah masih malam, dikira belum subuh. Ternyata sudah setengah enam misalnya. Sudah jam 5 lebih. Padahal subuhnya sudah dari tadi. Jadi dia posisi makan itu sudah terbit fajar, tapi sangkaan dia masih malam. Ya, ini dia batal. Karena ada kaidah itu apa? La ibrata bidzon albayyin khata'uhu. Dzon itu tidak teranggap kalau nampak salah. Dzon itu tidak teranggap kalau nampak apa? Kesalahannya. Kalau kenyataannya itu bertentangan dengan dzon, maka dzonnya tidak teranggap. Sehingga dia batal dan wajib baginya untuk imsak menahan diri ya selama sepanjang hari, dan dia wajib qadha. Demikian juga jika dia salah, zonnya salah ketika dia makan atau minum sebelum azan maghrib. Dia apa? Mendengar sayup-sayup azan gitu, dia makan. Menurut prasangka dia sudah maghrib, karena kelihatan sudah gelap misalnya. Kemudian sudah ada sayup-sayup azan, ternyata suara murotal misalnya. Nah, dia makan dulu, oh, ternyata belum maghrib. Berarti dia makan masih kondisi siang, berarti belum tenggelam matahari, maka batal puasanya. Karena zonnya itu salah. Dia zon, kemudian nampak baginya zonnya menyelisih waqi. Al-bayyin khata'uhu. Yang nampak apa kesalahannya. Kemudian faedah orang golongan yang tidak wajib menahan imsak menahan diri, kan tapi disyariatkan. Ya, dia enggak puasa tapi enggak puasa ya, diberi rukhsah enggak puasa tapi wajib enggak dia untuk menahan ya. Maka di sini ada perincian yang tidak diwajibkan musafir jika dia mukim di hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Ya, musafir dia mukim. Musafir safar kan diperuksa untuk tidak puasa ya. Kemudian dia apa? Boleh enggak dia makan? Ya boleh karena enggak puasa kan. Tapi habis itu dia menjadi mukim. Ya, mukim kan hilang. Hilang status safarnya. Tapi dia tadi kan puasa. Apa tidak puasa karena masih posisi safar. Nah, sedangkan ini di siang hari misalnya sudah posisi mukim, status safar hilang, maka dia di sini la yajib ya. Tidak wajib imsak. Kemudian orang yang hamil dan murdi yang menyusui jika telah hilang rasa takutnya. Ya, tidak wajib berarti apa? Bisa makan minum ya, bisa makan dan minum. Kemudian orang hamil dan menyusui jika rasa hilangnya sudah rasa hilang, rasa takutnya sudah hilang. Karena dia kan hamil dan menyusui boleh tidak puasa kalau dia ada khawatiran rasa takut untuk dirinya atau anaknya. Masalah qadha ada perinciannya sendiri. Kemudian ini masalah boleh menahan atau tidak. Wajib menahan atau tidak. Ini sudah hilang, sudah hilang rasa khawatirnya. Tadinya khawatir, takut kalau ada apa-apa pada dirinya, ternyata setelah itu hilang. Ini tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari yaitu pembatal makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Kemudian anak kecil jika balik pagi masih sobi, siang mimpi basah. Nah, gimana? Padahal kalau balik itu apa? Wajib puasa. Tapi kan kondisi pas fajar masih kecil, belum balik. Maka ini tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari pembatal puasa. Wal majnun idza afaqa, orang gila ketika sudah waras. Ini juga sama. Kemudian wal kafir, orang kafir asli idza aslama, jika dia masuk Islam. Orang haid, nifas, jika keduanya sudah telah suci. Orang puasa yang, kemudian orang sakit yang tidak niat puasa di malam hari. Kemudian hilang uzurnya, sudah sembuh di siang hari. Dia sakit, dari beberapa hari sakit terus, enggak puasa terus. Kemudian di hari terakhir pas malam juga enggak niat, sehingga paginya juga makan, siangnya sembuh. Nah, siangnya misalnya sembuh, hilang uzurnya. Maka di situ masuk golongan tidak wajib imsak. Adapun orang yang diwajibkan untuk menahan, yaitu contohnya di sini orang yang membatalkan puasa secara sengaja, walaupun dia karena salah, misalnya salah sangka tadi, ya. Tadi kan sudah disebutkan, misalnya tadi apa? Tadi mana yang dia makan ya di pagi hari yang dia sangka masih malam. Maka disebutkan tadi sama pensyarah, nah dia batal puasanya wa'alahi al-imsak. Harus menahan dia. Nah, ini contohnya yang dia wajib menahan. Murtad jika dia masuk Islam. Jika dia masuk Islam. Murtad kemudian siang hari misalnya masuk Islam, wajib menahan. Kemudian orang yang lupa niat di malam hari, nanti juga wajib menahan. Kalau tidak niat di malam hari kan tidak sah. Niat harus di malam hari. Kemudian dia yang di pagi hari, di hari sak itu tidak puasa. Hari sak ya, 30 bulan Syakban. Tidak puasa, kemudian nampak bahwasanya hari itu bulan tanggal 1 Ramadan ternyata. Ya. Maka ini juga wajib menahan. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Mustahabatu asyam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wistahabu fi shaumi salah satu asya'a. Ta'jilul fitri. Wa ta'khiru sahuri. Wa tarku al-hujri. Minal kalam. Kata musannif, yang disunahkan dalam puasa ada tiga. Ya. Sini yang pertama menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua mengakhirkan sahur, kemudian meninggalkan berkata yang kotor. Yang pertama menyegerakan berbuka. Yaitu jika seorang yang berpuasa sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam dan yakin masuk waktu maghrib, maka dia segera berpuasa. Dan segera berbuka, tidak perlu dia menunggu sampai azan selesai misalnya, ya. Karena menyegerakan berbuka ini adalah barokah. Disunahkan dia berbuka dengan rutab, kurma basah, jika tidak ditemukan maka dengan suatu yang manis, kemudian jika tidak ditemukan maka dengan air putih. Yang kedua adalah mengakhirkan suhur. Suhur dengan di domah, berarti fi'ilnya, kalau di fathah makanannya. Seperti kata wudu, wudu perbuatan, fi'il wadu adalah airnya. Nabi SAW bersabda, tahasaru fa'inna fi suhuri atau fi sahuri barokah. Dinamakan sahur karena terjadi di saat sahar, yaitu seperenam terakhir dari malam. Malam dari maghrib, malam dimulai dari maghrib sampai subuh. Seperenam terakhir ini disebut ya sahar. yang doa di situ adalah diijabai, kemudian di sini disunahkan mengakhirkan sahur selama dia tidak ada keraguan telah terbitnya fajar. Dan mengakhirkan sahur lebih dekat dengan ketakwaan, yaitu melaksanakan ketaatan dan ibadah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan keji, seperti ghibah, ya, menggunjing, namimah, adu domba, kadzib, berbohong, dan yang lainnya. Kemudian juga menjaga anggota badan dari mengganggu orang lain. Sampai kalau misalnya diajak untuk melakukan apa, misalnya diganggu atau dicela oleh orang lain, maka katakanlah ini shaimun dua kali. Ya, enggak puasa pun ya diwajibkan untuk menghindari hal-hal ini ya, tanpa puasa, yaitu ghibah, namimah, dan seterusnya. Tapi kenapa di sini hukumnya sunnah? Maksudnya adalah dipandang dari sisi puasanya, dari sisi bahwasanya dia sedang berpuasa. Kalau secara zatnya enggak puasa pun ya diharamkan. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian iktikaf di masjid. Kemudian berdoa ketika berbuka. Yang kesembilan, tahajud, yaitu sholat malam setelah tidur. Jika dia tidak tidur, maka semua sholat yang dilakukan setelah isya, maka itu namanya qiyamul lail. Nah, ini tambahan-tambahan dari apa? Pensyarah ya. Tadi kan cuma tiga dari matan tambahi. Karena hasilnya kan banyak. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, ini juga tambahan dari Asy-Syarih. Yang pertama, mengakhirkan berbuka. Yang kedua, menyegerakan sahur. Yang ketiga, mubalaghah, terlalu berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsak. Nah, nanti kalau berlebihan, ya, ini kan makruh. Nanti kalau sampai dia tertelan, batal puasanya. Karena tidak diizinkan oleh syariat. Syariat hanya mengizinkan matmadah sama istinsak itu yang tidak berlebihan. Kemudian yang makruh lagi adalah mencium, suami mencium istrinya. Kalau dia khawatir keluar air mani, jatuhnya hukumnya haram. Karena bisa jadi adalah seperti itu. Mungkin di awal-awal pernikahan atau saat sahwatnya bergejolak, bisa saja dia ada khawatiran keluar air mani, maka bisa haram hukumnya. Yang kelima, mencicipi makanan. Karena ini khawatir akan nanti masuk makanan tersebut ke rongga dan kemudian bisa membatalkan. Engkau mencicipi makanan, kalau nanti makanannya sebagiannya bisa masuk ke rongga, batal apa? Batal puasanya. Kalau enggak masuk ya enggak apa-apa, tapi hukumnya apa? Makruh. Mengunyah luban yang tidak ada di situ, tidak ada gulanya atau rasanya atau makanannya, Allah alam. Maka jika nanti sampai suatu ke jauh, bisa membatalkan luban mirip dengan seperti permen karet gitu ya. Nah, di Indonesia tidak ada setahunya. Kemudian berkata yang tidak baik, perkataan yang kotor, buruk, tafawuh. Menggunakan siwak setelah zawal, yaitu ba'da zuhur, hukumnya makruh dalam mazhab. Kemudian berlebihan dalam menggunakan wangian dan mencium aroma. Yang ke-10, bekam, hijamah, dan fasdu. Karena itu bisa melemahkan orang yang berpuasa. hukumnya makruh dalam mazhab. Kemudian manaha an saumihi, waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa di dalamnya. Hari-hari yang haram untuk berpuasa di dalamnya, yang pertama hari Idul Fitri, yaitu awal hari Idul Fitri, hari pertama satu Syawal. Kemudian yang kedua Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga Ayyam Mutasyrik, ya belum dian ya dibaca. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Kata musannif, bahasnya haram puasa di lima tempat, lima hari. Yang pertama al-aidani, dua hari raya. Kemudian ayam mutasyriqi asala satu, hari tasyrik yang tiga. Kemudian wa yukrahu saumu yaumi syaqqi ila an yuwafiqa adatan lahu. Dimakruhkan untuk puasa di hari Syak, ya, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaannya. Jadi yang pertama hari Eid, Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, kemudian yang ketiga di hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13, ya, Zulhijjah. Yukrohu, dimakruhkan puasa hari Syak, ya. Ini kalau tidak salah haram ya, makruh tahrim. Coba kita baca. Kalau di matan ini makruh, hukumnya makruh saja. Jadi ini hari Syak dia berpuasa. Itu hari Syak, apakah dia itu keterangannya, yaitu apakah dia akhir dari bulan Sya'ban atau dia itu awal bulan Ramadan, kan tanggal 30 Sya'ban secara hitungan. Nah, ini hari Syak ya, apakah ini masuk Sya'ban atau masuk satu Ramadan ya, hilal enggak terlihat, kemudian diperbincangkan, suasananya cerah ya, tidak ada yang melihat. Hilal. Atau ada yang bersaksi melihat hilal, sejumlah orang yang tidak diterima persaksiannya, seperti anak kecil, perempuan, atau orang-orang fasik, nanti jatuhnya hari Syak. Tadi hari Syak apa? Hilal tidak terlihat di malam ke-30 ya, berarti setelah tenggelamnya matahari di hari ke-29 Sya'ban, tidak terlihat sedangkan cuacanya cerah. Kemudian orang-orang berbincang-bincang, ini sudah terlihat belum? Sudah belum. Nah, ini pada memperbincangkan. Jadi manusia, orang-orang memperbincangkan tentang terlihatnya hilal, atau dia dipersaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya, ya, yaitu anak kecil, perempuan, dan orang fasik. Ya, di sini disebutkan pensyarah, bahasanya hukum puasa di hari Syak karohata tahrim, haram ya. Karohata tahrim. Kecuali dia mencocoki bertepatan dengan kebiasaannya. Seperti orang misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kamis, nah nanti bertepatan dengan itu. Dia puasa Senin Kamis, pas Kamisnya misalnya tanggal atau di hari Syak tadi, enggak apa-apa. Atau dia puasa penuh dan bertepatan dengan hari Syak, maka puasanya sah tanpa ada kemakruhan. Jadi kalau menurut matan di Abu Suja ini makruh. Tapi yang utama adalah haram. Ini diantara teks matan yang tidak sesuai dengan muktamad. Kemudian haram yaitu puasa di setelah apa? Setelah lewat separuh pertama bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban, apa? Jadi haram berpuasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Puasa sunnah ya. Itu bersendirian di situ yang sebelumnya tidak ada puasa. Nah, adapun kalau dia berpuasa di separuh pertama, kemudian berlanjut di separuh kedua, tidak ada masalah. Seorang perempuan tidaklah boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Maka kalau suaminya memerintahkan untuk batalkan puasa, ya batalkan saja. Memerintahkan untuk tidak puasa, maka jangan puasa. Dan dia, seorang perempuan tadi, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yahilu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu limru'atin antasuma wa zauju wa syahidun ila bi'idnihi. Masalah tidak boleh orang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat selain puasa Ramadan. Misalnya dia niatnya puasa kafaroh atau puasa nazar, maka batal puasanya. Karena ini bulan Ramadan, khusus untuk puasa Ramadan. Yang dimakruhkan ketika puasa, atau yang dimakruhkan, atau puasa yang dimakruhkan. Yang pertama, berpuasa di hari Jumat saja. Maka nanti tidak menjadi makruh kalau dia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian yang kedua, berpuasa di hari Sabtu saja atau hari Ahad. Kemudian yang ketiga, siyamud dahar, puasa sepanjang masa. Jadi sepanjang tahun ya, puasa selama satu tahun penuh, kecuali hari dua hari raya dan hari tasyrik. Dan nanti puasa ini bisa menyebabkan apa? Tersia-siakannya, tidak terpenuhinya hak ya. Haknya tidak terpenuhi, misalnya haknya orang lain, kemudian juga bisa mengantarkan ya pada mara bahaya, bisa mengantarkan pada kebinasaan. Adapun kalau dia mampu ya dan bisa menjauhi dari hari-hari yang diharamkan, maka puasanya hukumnya jaiz. Jadi makruh tadi kalau itu ya tadi membuat ternafikannya hak. Kemudian puasa sunnah yaitu tatawu ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang bukan fardu, dengan cara beribadah. Puasa tatawu yang pertama hari Asyura dan Tasu'a, yaitu tanggal 10 dan 9 bulan Muharram. Dan disunahkan pula berbanyak puasa di bulan Muharram. Bulan nomor 2, puasa yang sunnah yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, dan disunahkan dilakukan secara berturut-turut. Nomor 3, puasa hari Arafah. Bagi yang tidak berhaji. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis setiap pekannya. Kemudian yang kelima, puasa 3 hari setiap bulannya, bulan Qomariyah, Hijriyah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, yaitu Ayyamul Bid. Ya, ini disunahkan 13, 14, 15, walaupun boleh juga puasa di hari kapanpun, 3 hari selama 1 bulan. Kemudian puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9. Nah, tanggal 10-nya hari raya. Kemudian puasa satu hari, berbuka satu hari. Puasa satu hari, tidak puasa satu hari, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian tentang kafarah iftar. Kafarah berbuka, membatalkan puasa. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa man wati'a fi nahari ramadhan 'amitan fil farji wa 'alaihi al-qada'u wal kafaratu wa hiya 'idqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa id'amu sitina miskinan likulli miskinin mutun. Orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja di farji, maka wajib baginya qada, kemudian wajib baginya kafarah, yaitu membebaskan budak yang beriman. Jika tidak ditemukan, maka dia wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, kemudian memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mut. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ya, dengan cara makan dan minum karena sebab sakit atau safar, maka wajib baginya qada. Yaitu kapan? Ketika dia sudah uzurnya hilang. Dan orang yang membatalkan puasa, tidak puasa dengan cara makan dan minum, dengan sengaja, yaitu selain jima, maka wajib qada hari-hari yang ditinggalkan. Dan wajib baginya untuk bertobat, beristighfar. Nah, ini yang membatalkan puasa bukan karena jima, ya. Ini cuma seperti itu. Dia mengqada, ya. Jadi karena sakit, kalau sebabnya sakit atau safar, mengkodok saja. Kalau enggak ada sebabnya tadi, ya mengkodok dan bertaubat. Al-kafaratu al-udhma, kafarah besar, yaitu orang yang batalkan puasa di bulan Ramadan dengan jima, maka wajib baginya kodok. Yaitu hari yang dia batal puasanya karena jima, dan wajib dia membayar kafaroh. Dan kafarohnya ini harus tertib, harus urut, masih tertib harus urut, tidak boleh berpindah ke level atau ke tingkatan bawah sebelum yang atas itu dilakukan dulu. Baru kalau tidak mampu bisa pindah ke yang bawahnya. Tidak boleh pindah kecuali tidak mampu mengerjakan yang atasnya. Itu yang pertama, membebaskan budak yang beriman. Membebaskan budak yang beriman. Jika tidak ditemukan atau tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika dia misalnya 2 bulan ini diselingi dengan tidak puasa sehari misalnya, maka dia wajib mengulangi dari awal. Jadi 2 bulan harus berturut-turut tanpa jeda. Ini sangat berat. Kalau enggak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Itu jika dia tidak mampu untuk berpuasa dengan keterangan dari seorang yang ahli di bidangnya, misalnya dokter, maka wajib baginya memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud makanan. Itu sekitar sini sebutkan 600 gram. Syarat kafarah udhma. Dia mendapatkan dikenai kafarah al-udhma yang tadi, yang berat tadi 1 sampai 3 yang harus tartib. Syaratnya satu, ya, orang yang melakukannya adalah orang yang mukallaf, yaitu balig berakal. Sehingga kalau belum balig, ya, maka tidak terkena kafaroh ini, atau misalnya tidak berakal. Kemudian yang nomor dua dilakukan dengan sengaja. Maka kalau dia lupa, ya, lupa kalau sedang puasa, maka tidak ada kafaroh. Kemudian nomor tiga, orang yang jima tadi mengetahui bahwasanya itu haram. Maka kalau dia jahil, jahil yang ma'zur, ya, baru saja masuk Islam, kemudian jauh dari lingkungan kaum muslimin, tidak tersentuh apa dakwah, ya, cuma tahu saja pokoknya enggak boleh makan minum misalnya. Maka dia nanti jahil yang ma'zur, di sini tidak terkena kafaroh. Kemudian yang keempat, orang yang jumat tadi adalah dia atas kerelaan sendiri, tidak dipaksa. Kemudian yang kelima, dia itu dosa dengan sebab jimaknya. Ya. Contohnya apa kalau dosa tidak karena jimaknya? Misalnya orang musafir, ya, dia melakukan jimak, menjimak istrinya, karena dia mengambil rusoh karena apa? Safar. Rusoh untuk membatalkan puasa. Ada rusohnya, jadi dia tidak dosa dengan perbuatan jimaknya. Kemudian yang nomor 6, ya, yang nomor 6 ini ya perlu di apa? Dipahami baik-baik, yaitu orang yang melakukan jima itu nanti di sisa harinya, di sisa hari setelah melakukan jima ini, dia tetap kondisi ahlan li saum. Ya, jadi tetap dia menjadi orang yang terkena kewajiban puasa. Posisinya masih disifati orang yang terkena kewajiban puasa. Contohnya apa? Maka orang dia mati setelah jima atau dia gila setelah jima, tidak wajib baginya untuk apa kafaroh, karena tidak adanya apa keberlangsungan ahliyah siam. Dia jima kemudian habis itu gila, ya. Habis itu gila nanti sampai maghrib gila dia. Maka enggak ada kafaroh. Karena syaratnya dia harus posisinya sampai hari yang tersisa, waktu dalam sehari tersebut, ya. Setelah jima dia masih posisi ahliyah, masih disifati sebagai orang yang dibebani puasa. Kalau gila dia tidak dibebani, kan. Padahal dia pas jima tadi posisi ya ahliyah, ahlu siam. Ya, tapi ketika sudah selesai dia ternyata gila, maka dia tidak terkena kafroh itu. Nah, nanti kalau misalnya sebelum maghrib dia sadar dari gila, gimana? Nah, wajib enggak? Pagi jima, siang gila, sudah mau maghrib sadar dia, gimana itu? Ya, nanti bisa dipelajari di kaidah asak itu la ya'udu, jadi yang sudah gugur tidak kembali lagi. Ya, nanti dipelajari. Jadi dia kalau sudah gugur, dia gugur tidak kafaroh, ya tidak kembali lagi untuk kafaroh. Kemudian yang ketujuh, syaratnya orang yang menjimak tadi tidak ada subhah, tidak ada kerancuan, kesamaran. Misalnya dia menyangka uh, masih apa malam ya, atau menyangka itu masih menyangka dia sudah ya, sudah masuk malam ya, dia menyangka ini sudah masuk malam, sudah maghrib, atau dia menyangka masih malam belum fajar ya. Kemudian dia jima. Nah kalau di sini jadi kan ini dia apa, ada subhah, ada kesamaran. Nah, ini belum maghrib, disangka sudah maghrib. Terus sudah malam, kemudian dia jima. Ini kan salah. Kemudian dia di malam sebelum fajar, dikira masih malam, belum fajar. Ternyata nampak baginya sudah fajar. Jadi disebutkan kemudian nampak baginya bahasanya malamnya sudah tidak ada ketika dia jima, berarti sudah fajar. Maka di sini disebutkan tidak ada kafaroh, tapi wajib baginya kodok. Tadi kan kita sebutkan la ibrota bildon albayin khotohu. Ini yang di sini berlaku untuk kodoknya. Kalau kafarohnya berarti di sini tidak kena karena ada subhah tadi. Ini poinnya di subhah tadi. Kalau ada subhah di sini tidak diwajibkan kafaroh. Tapi masalah hudzonnya yang keliru, nah ini masalahnya kaitannya dengan apa tadi, batal atau tidaknya, qadha atau tidaknya. Kemudian nomor 8, dia tidak melakukan pembatal yang lain seperti makan, minum dan semisalnya sebelum jima. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang dia nanti ya membatalkan puasa bukan karena jima. Jadi dia batal dulu makan dan minum ya. Nah, itu jima, maka tidak ada kafarah karena dia batalnya bukan karena jima. Jadi kafarah uzma ini karena puasanya batal disebabkan jima. Nah, kalau yang nomor 8 ini dia batal puasa bukan karena jima, walaupun setelah batal nanti dia jima ya. Tapi batalnya bukan karena jima. Jika seorang laki-laki yang menjima istrinya misalnya lebih dari satu kali dalam satu hari, maka kafarohnya cukup satu. Jika seorang laki-laki jima lebih dari satu hari, ya, maka setiap hari adalah ada kafaroh tersendiri dan kodok tersendiri. Nah kalau di hari yang sama tetap satu, harinya beda ya, sesuai dengan jumlah harinya. Adapun kalau dia melakukan jima posisinya puasa sunnah, maka tidak ada kafaroh, juga tidak ada kodok. Kafaroh ini dikenakan pada laki-laki saja, karena kafaroh ini hak yang bersifat harta, hak harta, tanggungan harta yang khusus disebabkan karena jima. Maka dikhususkan untuk laki-laki. Di kalangan kafaroh ini adalah kewajiban berkaitan dengan harta yang khusus dengan sebab jima, maka dikhususkan untuk laki-laki, bukan tidak mencakup perempuan. Karena perempuan ini batalnya adalah dengan sesuatu yang masuk ke farjinya. Adapun untuk perempuan hanya kewajibannya atau mengkodok saja. Ya kalau laki-laki tadi batalnya karena jima, kalau perempuan batalnya ya semata-mata ada ain yang masuk. Jadi ya, zakarnya laki-laki, batalnya karena itu. Kalau laki-laki batalnya bil jima tadi kan. Nah kafarah uzma ini adalah batal puasa karena jima. Disyariatkan kafaroh karena sebab jima di siang hari bulan Ramadan, karena orang yang menjima ini, orang yang berjima itu menyelisih perintah Rabb-nya. Dan dia apa? Mendahulukan, lebih mengutamakan syahwatnya dibanding meraih ridho dari Rabb-nya. Dan diberikan apa kafaroh ini untuk menghilangkan apa bala yang akan ditimpakan padanya, dan kafaro ini menjadi penghalang hukuman yang bisa sampai kepadanya. Maka hal ini sama seperti di kafaro-kafaro yang lain, seperti kafaro karena zihar, membunuh, dan yang semisalnya, kriminalitas yang lainnya. Kemudian juga orang yang berpuasa itu kan berhias dengan sifat atau akhlak dari sifat Allah SWT, yaitu tidak makan dan tidak minum, maka tidak layak baginya yaitu melakukan hal tersebut, yaitu di sini nikah, ya, melakukan perbuatan tersebut yang Allah SWT disucikan dari hal tersebut. Karena orang puasa itu ya menghiasi dengan sifat yang ada pada Allah, yaitu tidak makan tidak minum, maka tidak layak, ya, kemudian di melakukan apa perbuatan yang bertentangan dengan itu, perbuatan ini Allah disucikan darinya, ya, di sini adalah nikah, ya, jima tadi. Kemudian kalau liwat bagaimana, ya, orang yang puasa kemudian melakukan liwat, maka fa'ilnya, pelakunya itu yang mendapatkan beban kafaroh uzma, dan tentunya dengan mengkodok. Adapun maf'ul hanya kodok saja. Jadi maf'ulnya ini yang afan yang dimasukin ini nanti seperti perempuan, ya, hanya kodok pelakunya yang memasukkan, fa'ilnya ini yang terkena kafaroh al-uzma. Ya, demikian yang dapat kita baca dan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan jangan lupa untuk memurojaah kalau bisa diringkas, dan tidak lupa juga banyak berdoa kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan, juga meminta ridho atau pahalanya. Karena ini terus terang kita daurah seperti ini banyak menyita waktu, ya, terutama yang bagi sungguh-sungguh. Bagi yang sungguh-sungguh ini menyita waktu, ya, pagi nanti kita belajar, sore setelah itu harus dimuroja'ah, sore kita belajar lagi, kemudian dimuroja'ah lagi, belum kegiatan yang lain, ya, padahal kita kan, ya, mungkin pengennya banyak tadarus seperti itu, dan ini banyak menyita waktu, ya, apalagi yang pematerinya yang masih minim bekal, ini harus banyak persiapan dan lain sebagainya. Ini hendaknya kita bersama-sama untuk apa, tidak lupa minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ganjaran yang banyak, ya, atas apa yang kita lakukan di bulan suci ini, sehingga bisa terhitung sebagai ibadah yang berpahala banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.